indah mata darimu telah ku terima sebulan yang lalu. Selendang sutra mulai kisah hatiku berserta di dalam hatiku ketika menantu berduka para selendang sutramu tembalu luka cantik semasa bercapi tujuannya. Kembali luka cantik semasa bercapi tujuh.